tapi yang tak gelem tak jagongi sing ra penting pikir keri. Yang kowe gelem tak sayang, yo ojo mok kowe bimbang, kata kakeya.